السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Masih terkait tentang hukum-hukum dari mengkafirkan orang kafir. Ada berbagai konsekuensi hukum, kelazimannya diantaranya ialah yang telah disebutkan oleh Syekh sampai 6. Maka sekarang yang ketujuh sudah dibaca? Sudah belum? Belum. Tafadhol, coba yang ketujuh dibaca di sini. Coba dibaca siapa? Mas Agus. Wala yubsahu lahum mustariqa. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza laqitumuhum fi tariqin fadhkuruhum ila adhihim fala yamna'una minal uquri wal mururi walakin la yubsahu lahum wa yuqaddamuna fil mururi kama yuftahu lil muslimi walakin yatrakuna fayaktuna min jawani bin tariqi ihanatan lahum di anallaha ahanahum. Ini dulu yang ketujuh, biar cepat ya, saya langsung terjemahin aja ya. Bahwasanya mereka tidak diberikan tempat di majelis. La yusaddaru, tidak diberikan tempat sebagaimana yubsahulahum at-tariq. Yubsahulahum at-tariq, sebagaimana juga mereka tidak dilapangkan kalau ketemu di jalan. Nabi SAW bersabda, jika kalian berjumpa mereka di jalan, maka desaklah mereka. Ya, sampai sempit, sampai ke pojokan. Nah, ini kalau Islam itu ya mayoritas, biar mereka sesak di situ. Fala yamna'una minal ubur wal murur, maka janganlah cegah mereka melintas dan murur melalui jalan. Namun la yubsahu lahum, namun tidak diberikan kelapangan untuk mereka. Ya, yuqaddamuna fil murur la yubsahu lahum wa yuqaddamun, mereka tidak dilapangkan di jalan, juga tidak didahulukan ketika lewat, sebagaimana hal tersebut yubsahu diberlakukan, dilapangkan majlis atau jalan bagi kaum muslimin. Ya, lakin yatrukun fayatuna min jawani bitariq, namun ya, atau yutrakun, jangan yatrukun, yutrakun, namun mereka ditinggalkan sebagaimana mereka mendatangi dari sisi-sisi jalan. Ini kenapa? Ihanatalahu, sebagai penghinaan untuk mereka karena Allah menghinakan mereka. Nah, yang ke-8. Coba dibaca sini. Ya, Mas Arif. Sallallahu ma'tuf balnya. Maka dia ma'tuf kepada khobar laisa man'ahum. Nah, yang ke-8 ada mutamkinih, tidak memberikan kelapangan bagi mereka, kemudahan bagi mereka min dukhulil haram, untuk memasuki haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang beriman, innamal musyrikuuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Maka janganlah mereka memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini. Wa in khiftum ala ailatan, maka jika kalian khawatir miskin, fasawfa yughnikumullah, maka Allah akan mengayakan kalian, mencukupkan kalian min fadlih, insya, dari karunia Allah jika Allah kehendaki. Innallaha 'alimun hakim, Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Maka tatkala ayat ini turun, Allah mengutus Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kemudian Ali menyeru di musim haji. Ali mengatakan, "Alla yahujja ba'da hadzal 'ami musyrikun," bahwa tidak boleh setelah tahun ini seorang musyrik pun dia berhaji di Mekah. Dan tidak boleh orang yang telanjang seorang pun dia tawaf di Baitul Ka' di Baitul Haram, di Ka'bah. Maka ya Nabi SAW berserta para sahabat melarang mereka untuk memasuki haram. Ya, min dzalika tarikh, dari tanggal tersebut. Ya. Yang yastamirru man'uhum, larangan terhadap mereka ini terus berlanjut sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna najas." Sesungguhnya orang musyrik itu najis, fala yaqrabul masjidal haram. Maka mereka enggak boleh mendekati masjidil haram. Walisal maksud man'ahum min dukhul masjidil haram faqat. Bukanlah maksudnya mencegah mereka masuk ke masjidil haram itu, mencegah mereka masuk ke masjid haram saja. Bal man'ahum min dukhulil haram kullih. Ya, bahkan mencegah mereka masuk ke tanah haram secara keseluruhan, Mekah, Madinah. Allah Ta'ala berfirman, fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hada. Maka janganlah mereka mendekati masjidil haram setelah tahun ini. Setelah ayat itu diturunkan. Nah, tahsian yang ke-9. Ya. Mas Panji. لأن جزيرة العرب منعوا الرسالة والدعوة، فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر غير دين الإسلام، فلا يمكنون من سكن الجزيرة العربية بصفة دائمة. أما إن أتوا مسافرين لتجارة أو لسفارة أو غير ذلك من المهمات، أو استقدمهم المسلمون لعمل لا يحسنه غيره، فلا مانع من ذلك، وإنما الممنوع أن يمكنوا من الاستقرار والتملك في جزيرة العرب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فقال صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان. نعم. Yang ke-9, konsekuensi dari kita mengkafirkan orang kafir atau konsekuensi mereka, kelazimannya adalah wa mimma yatarattab ala takfir musyrikin, ini yang berkaitan dengan mengkafirkan orang musyrik dan orang-orang kufar, annahu yalzamu waliul amri ikhrajahum, maka wajib bagi pemimpin waliul amr mengeluarkan mereka min jaziratil arab, dari tanah Arab. Lihat itu footnote nomor 2 ada enggak? Yang cetakan Mesir ada enggak? Footnote nomor 2. Ada. Nah, coba saya mau dibacakan ini juga. Ya, Albar coba bacain Albar. Kencengin dikit suaranya. Qala ikhrajuhum fa'il yajuz. Terus lah kalau wazan fa'alah itu jama' jahalah kafarah. Ulaika humul kafaratu al-fajarah fa'alah. Kafarah kufar, jahalah juhal. Nah, hakada. Terus kama yakuluhu al-ana al-jahalatu minasyababi Waman ta'asara bi-ra'mi al-khawariji fasaru yakuluna mu'ahadina mu'ahadina wal-musta'manina wa yufajiruna mabanis alati ويفجرون مباني الذي يسكنها هؤلاء الكفار المعاهدون والمستأمنون فيكثرون بذمة المسلمين ويقولون العهود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يره Qaliyahat al-jannah. Nah, tapi perhatikan qala fadilatul syekh mu'allikun huna. Syekh Shalih al-Fauzan memberikan ta'lik, mu'allikun memberikan komentar di sini terkait kewajiban bagi pemimpin untuk mengusir orang-orang kafir dari tanah Arab. Kata syekh, wa hada min ikhtisasi waliyil amri muslimin. Ini adalah bagian dari kekhususan kewenangan pemimpin kaum muslimin. Fala yajuzu li ahadin nas, maka enggak boleh bagi setiap satuan, sekelompok manusia, ya sekelompok masyarakat, ikhrajuhum, mengusir mereka, kama yaquluhu al-an al-jahlatu minasyabab, sebagaimana yang saat ini diserukan oleh orang-orang bodoh dari kalangan pemuda yang enggak punya ilmu, wa man ta'assara bi ra'il khawarij, dan orang-orang yang terpengaruh dengan pendapatnya khawarij. Wasaru yaqtulun, maka mereka mulailah membunuh al-mu'ahadun, mu'ahadin, orang-orang kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin mendapatkan jaminan keamanan dari negeri kaum muslimin, kalau sekarang berupa visa, dengan tujuan bisnis, keluarga, kesehatan, pengobatan atau yang lainnya, ya, maka mereka disebut mu'ahad. Atau musta'manin, jamak dari musta'man, orang kafir yang minta perlindungan ke negeri kaum muslimin. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Nah, ini orang-orang kafir musta'man yang minta perlindungan. Maka mereka menghancurkan bangunan-bangunan yang alat yaskunuha ha'ulail kufaru, yang orang-orang kafir tinggal di situ. Ya, mu'ahadin. Ya, mu'ahadin wal musta'manun wa yaqdirun, itu maknanya khona juga, khona yakunu, mereka menghianati bidhimmatil muslimin, melanggar perjanjian kaum muslimin, wa yakunun, mereka mengkhianati al-uhuda, perjanjian. Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium aroma surga. Ya, sampai sini ya. Lihat, kembali lagi. Lianna jaziratul Arab, karena jazirah Arab itu adalah manba'ur risalah wa da'wah, tempat tumbuhnya kerasulan, dakwah. Maka tidak boleh ya di yabqa fiha, menetap di negeri Arab tersebut dinun akhar, ya, agama yang lain. Ya. Ghairu boleh sebagai badal dari mana, dari jin, ghairu boleh mustasna jawazan, ya boleh. Nah, kemarin baru belajar Al-Jurumiyah ini, ya enggak. Nah, kenapa boleh atba, boleh mustasna? Ah, kenapa jawabannya Nopal? Karena dia mujab. Kalau tam ya tam, ya tam enggak disebutkan mustasna minhu. Dia mujab, ghairu mujab. Taib. Enggak boleh ada agama lain selain Islam. Fala yumakkanun, maka mereka enggak boleh di apa ya, ditinggalkan secara tetap, dipermanenkan. Min sukna, sukna itu masdar ya, dari sakana yaskunu. Ya, maka mereka tidak boleh dipermanenkan di tempat-tempat jaziratul Arab, di tempat-tempat tinggal jaziratul Arab, bisifatin daimatin, dalam artian continue, ya, terus menerus di situ, enggak boleh. Amma in, atau adapun kalau mereka datang sebagai musafir karena litijaro bisnis, auli sifara, atau karena kedutaan, atau yang lainnya minal muhimat, dari perkara-perkara yang urgen, ya, awistaqdamahum, awistaqdamahum al-muslimun, atau kalau kan muslimun yang ada di Arab yang mendatangkan mereka, mengundang mereka. Kenapa li amalin? Karena untuk bekerja, ya, bekerja li la yuhsinuhu ghairuhum, yang selain orang-orang kafir ini yang didatangkan ini enggak ada yang bisa ngerjainnya. Ya, semisal orang-orang Arab datangkan ahli kontraktor, ahli konstruksi bangunan dari Eropa, ya, buat bangun Masjidil Haram, ngerok minyak atau yang lainnya, mereka enggak ada yang bisa diundang, orang kafir. Ini boleh. Ya. Falamani amin dzalik, maka ini tidak ada yang menghalangi yang demikian. Adapun yang mamnu, yang terlarang ialah ayyumakkanu, mereka dipermanenkan minas tikrar, untuk menetap di situ, apalagi watamalluq, apalagi sampai memiliki tanah, ya, fi jaziratil Arab. Karena Nabi SAW bersabda ketika hendak wafat beliau, akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil Arab, keluarkanlah orang-orang kafir Yahudi, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani dari negeri Arab. Ya, Nabi juga bersabda, la yabqa fi jaziratil Arab dinani, enggak boleh ada di negeri Arab dua agama, enggak boleh. Udah Islam, Islam aja. Nah, terus berikutnya tafadhal dibaca semua. Ya, hafid, hafid. Ajlahum, wa ajlahum, ajla yujli itu maknanya mengusir, akhraja maknanya. Terus wa amma idza dakhalu dukulan mu'aqqatan li muhimmatin min al muhimmati aw li safaratin li sifara aw li sifaratin fi jaziratil arabi fala yumakkinuna min idhari sha'airihim wala yumakkinuna ha? Wa innama yaksir. Enggak, yaktasir. Enggak ada, ganti. Yaktasir. Terbatas. Wa innama yaktasiru amruhum. Amruhum fa'il. Wa innama yaktasiru amruhum bainahum fi amakini iqamatihim al-mu'akkadati wala yudhiruna kufrahum fi biladil muslimina fayansibu as-saliba aw yadukku an-nakusa bal yakunu dhalika bainahum muddata iqamatihim Terus wala yadhharu hadha fi biladil muslimina wa hadha laysa khassan bil yahudi wal nasara bal kullul musyrikina 'abadat al-quburi wa ghayrahum bal kullul musyrikina, berarti abadah ini tabi ke mana musyrikin, berarti abadatil quburi wa ghayrihim la yumakkalun. Asbu, cukup. Abadatul kubur kena juga ini. La ilaha illallah. Iya, kenapa? Karena mereka murtadun. Musyrikun murtadun. Ya, perhatikan. Fana pada Umar radhiyallahu anhu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar menerapkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakannya. Maka beliau mengusir orang-orang Yahudi Nasrani dari negeri Arab, wa ajlahum, sama mengusir juga. Ya, sama makna akhraja. Apa sinonim dari mengusir bahasa Indonesia? Mengeluarkan. Nah, gitulah. akhraja mengeluarkan, ajla mengusir. Wa amma idza dakhul, adapun kalau mereka orang-orang kafir, dakhulu dukhulan, dukhulannya maful mutlak, muaqqatan, sementara, ya li muhimmatin minal muhimmat, karena berbagai perkara yang urgen, ya karena kedutaan di Jazirah Arab, ya, maka mereka fala yumakkanun, maka mereka tidak diperkenankan untuk menetap permanen, ya mereka tidak diperkenankan untuk ya min idhari sya'airihim, untuk menampakkan syiar-syiar agama mereka. Mereka tidak diperkenankan membangun gereja-gereja di negeri kaum muslimin. Namun terbatas urusan mereka saja antara mereka, ya fi amakini iqamatihim, di tempat mereka tinggal al-muaqqatah yang sementara tadi. Kalau mereka menyembah salib, ya di rumah mereka enggak kelihatan. Ya, dan mereka enggak boleh menampakkan kekafiran mereka di negeri kaum muslimin. Apalagi sampai yansibu as-salib, menancapkan salib, ya. Au yaduk kunnaqus, atau sampai yaduk taqo yaduku, memukul lonceng, gong, teng teng, kayak gitu enggak boleh. Ya. Namun itu hanya terbatas pada jangka waktu tinggalnya mereka aja. Ya, dan mereka tidak boleh menampakkan hal ini di negeri kaum muslimin. Dan ini tidak khusus bagi Yahudi saja dan Nasrani saja. Namun setiap musyrikin, abadatil kubur, penyembah kuburan, ya, dan selain mereka. Masya Allah. Terus lanjut sedikit situ. Ya. Pikri-pikri. Yumakkanun. Hadmu. Hadmu hadihi al-hadri al-hadrihati. Mudah penilai itu tabi ke hadihi yang jadi mudah penilai. Terus. Fakul musyrikin. Nah, berikutnya dan selainnya, maka mereka tidak diperkenankan untuk membangun kuburan keramat, tidak diperkenankan untuk membangun masjid di atas kuburan. Maka wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk menghancurkan kuburan keramat. Maka setiap musyrik, ya, maka mereka tidak diperkenankan untuk menampakkan kesyirikan mereka di negeri kaum muslimin. Kalau sekarang sama Pemkotnya, Pemdanya difasilitasi. Itu apa namanya? Larung saji, sedekah laut, apalagi kalau di daerah timur Jawa, Banyuwangi. Hah? Sama bupatinya itu dilestarikan. Ya, dilestarikan. Banyuwangi itu sekarang itu negeri festival. Hampir setiap pekan ada festival. Menarik wisatawan. Nah, festivalnya ya budaya kayak begitu. Hah? Budaya kayak begitu. Di Cilacap, daerah selatan kayak begitu juga. Ya. Nah, ini naudzubillah minta. Naudzubillah minta. Kayak apa dosanya? Ya, pemimpin yang kayak begitu. Terus mana lagi sekarang? Asyirah ke-10. Fauzi, baca Fauzi. Qala syarihu hafizallahu ta'ala. Asyirah. Wa mimma yatarattabu 'ala takfiril musyrikin wal kuffari adamul tanahi 'alaihim wa madhahu wa madhihim wa madhihim ma'tuf ke sana di Allah ta'ala dammahu wa hum ada Allah ha ada Allah mudah pun nilai hum ada illahi ada'u khobar hum mubtada wa hum ada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fakaifa tamdahuhum kaifa tamdahuhum fakaifa tamdahuhum fa ba'dun nasi yaqulu indahum amanatun wa indahum husnul muamalah husnul muamalah wa yasna alaihim yusni alaihim wa yaqulu al muslimuna indahum khiyanatun wa washa gishun wa gishu kadhalik wa kadha fa naqulu al muslimuna walau Wagishin. Wagishin. Hah? Gish. Pakai tanwin. Kenapa enggak mau ditanwinin? Ya. Dia kan isim. Terus. Hah? Ah, tanwin. Tanwin. Ah. Wagishin. Ah, itu. Pagum Abdul. Pak Pardi mana bukunya Pak Pardi? Siapa yang nitip sama siapa tuh? Waduh, bibit sibuk. Terus? Amal kufaru fahum a'da'ullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk, hasbuk. Cukup, cukup. Nah, yang ke-10 yang berkaitan tentang mengkafirkan orang musyrik dan kafir, ada musana alim. Gak boleh memuji mereka. Wa maduhum, mau menyanjung mereka, itu gak boleh. Ya, ini termasuk pemain bola. Pemain bola itu antum misalkan menjagokan klub Barcelona, udah lambangnya salib, nggak boleh itu. Nah, taruhlah yang nggak ada salibnya, apa Chelsea? Nah, ada salibnya nggak? Nggak ada ya. Ya kita tahu lah pokoknya. Persija deh Persija. Persija, Persija kan nggak ada salibnya ya. Nah, ada pemain asingnya. Pemain asing misalnya Rogel Mila gitu. Ya, Mabuang Kesak. Ya. Ada kan dulu kan? Hah? Liga Dunhill dulu. Pertama dulu setelah era apa? Perserikatan. Antum tahunya sekarang sih. Oh, sekarang saya enggak tahu justru. Nah, ini ada pemain asingnya nih jago nih. Pemain asingnya. Antum ulukan. Ah, ini enggak boleh. Haram. Hah? Kita mesti berbarok kepada mereka. Ya, enggak boleh menyanjung mereka. Ini bagian dari akidah kita. Enggak boleh menyanjung mereka itu enggak boleh. Enggak boleh menyanjung mereka. Walaupun dia menguntungkan antum, "Oh, kamu hebat." Enggak boleh, enggak ada. Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mencela mereka. Mereka adalah musuh Allah dan Rasul-Nya. Fa kaifa tamdahu? Gimana ceritanya kalian bisa memuji mereka? Sebagian orang mengatakan indahum amanah, eh mereka ini orang kafir tapi amanah. Wa indahum husnul muamalah, oh dia orang kafir tapi muamalahnya cakep. Kayak orang Indonesia ke negeri Jepang, oh muji orang Jepang. Oh di Jepang mah teratur, ini bersih, bla bla. Oh muji penyembah berhala, penyembah matahari dipuji sama dia. Ini yang muji-muji kayak gini enggak paham tauhid secuil pun. Kalau dia paham tauhid, dia akan ngerti al-bara' terhadap orang kafir. Ada musana wa ada mulmadah, enggak ada pujian, enggak ada sanjungan. Walaupun pada perkara keduniaan. Itu kan dunia tuh muamalah, mereka oh, mereka jujur, mereka bagus. Enggak polusi, enggak ada ini, bagus, teratur. Kalau ada lampu merah, ya, lampu merah ini amanah dia, enggak nerobos. Bukannya maksudnya kita menjustifikasi perbuatan sebagian kaum muslimin yang nerobos lampu merah, salah ya salah. Ya, karena itu adalah bagian tidak taat kepada perintah pemimpin yang ma'ruf. Kan begitu, itu kan ma'ruf gak? Ma'ruf iya. Ya, ma'ruf itu. Kalau antum nerobos tabrak itu. Kan itu demi apa ketertiban. Itu bagus. Itu yang mesti ditaati. Nah, orang Indonesia tuh lihat, kita berhenti lampu merah, kita ditintinin, tintinin. Kita di lampu merah, ya saya juga begitu, paling sebel itu. Kadang-kadang saya nengok ke belakang, kasih unjuk ke lampu merah. Gitu. Oi, oi, oi. Nah, tetap aja, itu. Nah, kalau antum dengar cerita kufar, lampu merah, wah mereka itu. Muji-muji, gak ada orang. Lampu merah ini gak ada orang, tetap berhenti dia. Ya, terus gimana? Wah mereka cakep. Ah, gak boleh muji. Gak boleh. Kalau mau diambil pelajaran, ini yang kafir aja nih, yang kafir nih, kafir. Ini kalau mati nih neraka jahanam selama-lamanya nih, mereka bisa tertib masa kita enggak. Nah mungkin kalau begitu, kan nggak ada pujian, ya nggak ada pujian. Masa kita enggak. Ah, yang salah itu yang muji. Wah, berarti nggak paham tauhid ini orang. Ya, Buyakulun dia menyatakan al muslimuna indahum khiyana wa ghish. Wah kalau kaum muslimin mereka khianat, ya. Mereka nipu. Panakul maka kita katakan al muslimun walau kanau inda ba'dihim ma'asin wa ghisyin. Kaum muslimin walaupun mereka sebagiannya ada maksiat, ada tipuan, ada suka tipu-tipu. Fahum afdalu ahlil ard. Namun kaum muslimin adalah penduduk bumi yang paling afdol. Amal kufar fahum ada Allah. Orang kafir mereka ada musuh Allah. Ini udah dibaca belum? Hah? Ah, coba Mas Andika. Hah? Ya ta'amalun. Fi dunyahum. Madhuhum. Wallahu zammahum. Nah, terus. Nah, perhatikan lagi. Walau kana lahum syai'un minas sifat, walaupun mereka memiliki sifat-sifat yang mereka bermuamalah dengan sifat-sifat tersebut di dunia, sifat-sifat yang baik, maka tidak boleh memuji mereka karena Allah mencela mereka. Yang wajib bagi kita ialah mencela mereka. Kenapa? Karena kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib dibenci. Wah, ini Cristiano Ronaldo, benci. Lionel Messi, benci. Michael Jordan, benci. Tapi mainnya keren, peduli amat. Ya. Tapi saya suka Chicago Bulls. Michael Jordan itu jago dulu. Ya. Sukanya jangan Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, baru. Ya. Ada yang muslim pemain basket muslim? Ada enggak? Ada. Jangan suka Michael Jordan, Magic Johnson, kena HIP lagi kafir. Hah? Salah. Bola lagi ngomongin basket kok. Bola. Antum gak kenal ya zaman dulu megang kartu ya? Gambar itu ya? Hah? Magic Johnson, Pak Ardi tuh. Masya Allah. Kalau salah mah zamannya si ini Kais itu. Ya. Ke-11 konsekuensinya yang berkaitan dengan mengkafirkan musyrikin dan kufar. Nah. Siapa di sini? Mas Hadi. Tasbih ada ya-nya. Tasabbuh. Ah, ini tasabbuhi, makanya sering masuk. Nah, sering bolos sih. Tasabbuhi bihim bi basihim wa awaqibihim al-khasati bihim. Wa tasabbuhu bihim fi ibadah bihim asyaddu khobar. Qala sallallahu alaihi wasallam man man tasbih ah tasabbah. Ya, di sini kan masmu' ya akhi. Ah, al hadis masmu' indan nas, ini didengar ini. Ah, masmu'. Ama sami'ta ya syekh hadzal haditsa hatta lam tahfad ya akhi, masyaallah. Man tashabbaha, ayo terus lanjut. Fahada min furu'in min furu'i takfirihim wa ma'adatihim mu'adatihim li'anna tashabbahu li'anna tashabbaha li'anna tashabbaha tashabbaha li'anna tashabbaha bihim fi zahiri yadullu ala mahabbatihim fil batin. Hasbu. Yang ke-11 yang berkaitan dari mengkafirkan musyrikin dan orang kafir adalah haramnya menyerupai mereka dalam pakaian mereka. Pakaian mereka yang menjadi kekhasan mereka, ya. Tapi kalau yang tidak dilarang nggak masalah, ya. tidak masalah. Yang menjadi kekhasan mereka ini. Awa'idihim al-khasah bihim. Maupun kebiasaan-kebiasaan yang khusus bagi mereka. Tasabbuh menyerupai mereka itu dalam ibadah lebih parah lagi. Ya, kayak orang kafir ibadah nyanyi, kaum muslimin ibadah nyanyi juga. Kan di gereja mereka nyanyi, kaum muslimin selawat juga nyanyi. Saya pernah lagi makan di suatu warteg, ada TV nyetel, grup band selawat, liriknya selawat. Nyanyi tapi shalatullah, shalatullah apa? Ya Allah, kok jadi nyanyi? Subhanallah. Ini tasabbuh kepada dalam hal ibadah. Ya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia digolongkan pada kaum tersebut. Maka inilah cabang-cabang pengkafiran mereka dan musuh mereka. Karena menyerupai mereka fi dhahir, dalam hal yang nampak, ini ya dulu ala mahabbatihim fil batin, menunjukkan akan kecintaan kepada mereka secara batin. Nanti kita lanjut lagi sampai sini. Ya. Ba'da zuhur insyaallah langsung. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila